敢把地 Tresno ku mong kanggo siro Kusumo pa kusing merati Awan teni rapi Tansah eling semu Nganti kapan aku ngerti Iso nyanding